Hanya ada satu di dalam hatiku, hanya ada satu dalam ingatanku. Pagi, siang dan malam, aku selalu terbayang wajahmu, duhai pujaanku seorang. Sici, sici nemong riko, nong ati ini son selawase. Separuh rokok iki yo romong kanggo riko. Sing sepisan riko natoni rasa mulut nyalek riko jaluk sepuro wis sekoro sing ono artine paran-paran podo koyong lapur langit mana si geni yo sing ono lekas putuse. Kau kini jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Bintang sepi menyendiri, berselimut sunyi, selalu mencari. Dewi asmoro tulung omong no aku iseng. membawa nasib yang malang ini. Seakan sudah tiada lagi tempat terpijak di bumi ini. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah. Tetapi ku mohon, katik ngaling-ngaling maneh alasan ngalor ngedol mong dikawe-kawe. Ison weruh dewe riko suloyo, ison weruh dewe deng riko mangke demen larene. Bisa ison waca paranhang riko karepno, nang ati bisa sonrungani sopohan riko pikiri. Sayangku dan sayangmu satu.